Yang nyaman sepanjang kumisnya. Alibaba, Alibaba, Alimata keranjang tak boleh lihat nona yang muda. Si Ali orang periang, suka bernyanyi dan berdendang. Si Ali berbintang terang, terhindar dari nasib yang marang. Alibaba, Alibaba, Ali orang yang manis, hidungnya mancung panjang kumisnya. Alibaba, Alibaba, Ali suka berdendang, lagunya riang, ala la la la. Ali orangnya manis, hidungnya mancung, panjang kumisnya. Alibaba, Alibaba, Ali suka berdendang, lagunya riang, lala.